Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Yahya ibn Syaraf ibn al-Hasan ibn al-Husain al-ma'ruf bil Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah kita telah membahas bagian pertama dari hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis yang panjang. Bagian pertama yang telah kita bahas adalah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya 'ibadi inni haramtu adh-dhulma 'ala nafsi." وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَلَمُ. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman itu atas diriku, dan juga aku menjadikan kezaliman sebagai sesuatu yang diharamkan di tengah-tengah kalian. Maka jangan kalian saling menzalimi satu sama lain. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Telah kita bahas yang terakhir bagaimana biasanya kezaliman yang terjadi antar sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala itu berkaitan dengan satu dari tiga hal. Apakah itu berkaitan dengan ihraqud dam, menumpahkan darah dan yang semakna dengannya, atau menzalimi makhluk yang lain dalam permasalahan harta, akhdul amwal bi ghairi haq, mengambil harta orang lain, makhluk yang lain tanpa hak, dan yang semakna dengannya. Dan yang terakhir adalah kezaliman yang berkaitan dengan al-a'rad, yakni intihaku a'radin nas atau a'radil ghair, engkau menjatuhkan, menghinakan kehormatan saudaramu. Taib. Maka masyaallah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah akan kita lanjutkan di malam hari ini kelanjutan dari apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala Allah taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum." Wahai hamba-hambaku, kullukum dhalun, sesungguhnya semua kalian itu adalah orang-orang yang tersesat. Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan memberikan petunjuk itu kepada kalian. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua kalian itu adalah orang-orang yang kelaparan, kecuali orang yang aku berikan makan untuknya. Fastat'imuni at'imkum, maka mintalah rizki kepadaku, aku akan berikan rizki itu kepada kalian. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksikum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua kalian itu adalah orang-orang yang tidak berpakaian, maka mintalah pakaian dariku, niscaya aku akan berikan pakaian itu kepada kalian. Ya ibadi innakum tukhti'una billayli wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua kalian itu adalah orang-orang yang selalu berbuat kesalahan dan dosa. Bilaili wan nahar, siang malam. Wa ana aghfiru dhunuba jami'ah, dan aku adalah zat yang mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampunan kepadaku, aku akan berikan ampunan itu kepada kalian. Tayyib. Sengaja kita bahas empat hal ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala Karena ini berkaitan langsung dengan kita. Di mana jika kita perhatikan empat kalimat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadi adalah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian yang berimbang antara perkara akhirat demikian juga perkara dunia. Empat hal itu tadi, pada dua yang pertama Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berkaitan dengan perkara duniawi. Dan dua yang lain Allah memerintahkan kita untuk meminta kepada Allah berkaitan dengan perkara akhirat. Yang pertama, kita bahas masalah akhirat. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita sekalian, "Ya ibadi kullukum dhalun," wahai hamba-hambaku sesungguhnya semua kalian itu adalah orang-orang yang sesat. Perkara akhirat. Fastahduni, maka mintalah hidayah kepadaku. Ahdikum, aku akan berikan hidayah itu kepada kalian. Ini perkara yang pertama berkaitan dengan akhirat. Perkara yang kedua yang berkaitan dengan akhirat adalah kalimat yang keempat. Ya ibadi innakum tukhti'una billayli wan nahar, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa, yang selalu berbuat salah siang malam. Artinya terus kalian itu adalah orang-orang yang berbuat dosa, makhluk yang selalu terjatuh dalam kesalahan, dalam dosa. Maka mintalah ampunan kepadaku, niscaya aku akan berikan ampunan itu kepada kalian. Ini dua perkara akhirat. Yang dua lagi Allah Subhanahu wa taala perintahkan berkaitan dengan masalah duniawi. Yang pertama ada pada kalimat kedua. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu. Wahai hamba-hambaku, semua kalian itu adalah orang-orang yang lapar kecuali yang aku berikan makanan, yang aku berikan rizki untuknya. Masalah duniawi. Dan yang kedua, ya ibadi kullukum arin illa man kasautuh. Wahai hamba-hambaku, semua kalian adalah orang yang tidak berpakaian pada asalnya, kecuali orang-orang yang aku memberikan pakaian untuk mereka, menutupi aurat-aurat mereka. Ini masalah duniawi. Tayyib. Masyaallah rahimani wa rahmakumullah. Keempat hal ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita minta. Dan keempat hal ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa semua manusia tidak terlepas dari empat hal tadi. Tidak ada manusia yang terlahir langsung kenyang, seterusnya dia penuh dengan rizki sampai meninggal, tidak. Tidak ada juga manusia yang terlahir kemudian dia sudah berpakaian, terus tertutupi auratnya sampai dia meninggal. Kalau masalah duniawi demikian Allah jadikan, maka masalah akhirat pun sama. Tidak ada orang yang terlahir di dunia dalam kondisi dia telah berilmu, dia telah mendapatkan hidayah langsung otomatis, tidak ada. Demikian juga tidak ada seorang manusia pun yang terlahir ke dunia dia senantiasa bersih tanpa pernah melakukan kesalahan. Ini tidak ada. Maka karena pada asalnya sama, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk meminta masalah dunia dan masalah akhirat itu kepada Allah. Oleh karena itu, kalau kita ikuti pengajaran Allah Subhanahu wa taala, maka tidak melulu apa yang kita mohonkan kepada Allah itu hanya masalah akhirat. Dan bukan sebagai sebuah kesalahan ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan dunia. Tidak ada yang salah. Kita minta, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semua hawaij, semua kebutuhan kita, baik kebutuhan akhirat maupun kebutuhan duniawi. Nah, ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala itu bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu makhluk pun yang dia bisa lepas dari Allah. Tidak ada satu manusia pun yang dia bisa lepas dari penciptanya. Ini kita bicara hakikat. Kita bicara ja'alullah al-kauniyah. Yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara kauniyah, secara penciptaan. Semua makhluk, baik manusia, hewan, tetumbuhan maupun segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Ini tidak pernah terputus hubungannya dengan Allah. Kenapa? Karena mereka semua adalah makhluk makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit kita membahas masalah rububiyah. Jika dalam masalah penciptaan saja, tidak ada satu makhluk pun yang bisa lepas dari Allah sebagai penciptanya, maka seharusnya demikian dalam masalah uluhiyah. Tidak boleh satu makhluk pun terlepas dari peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan seharusnya. Tapi demikianlah manusia dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya asalnya adalah orang-orang yang dol, orang-orang yang tersesat, tidak tahu arahnya. Untuk apa dia diciptakan di dunia ini, harus bagaimana dia hidup di dunia ini, dan kemana nanti ketika hidupnya di dunia ini berakhir. Pada dasarnya, semua manusia tidak mengetahui itu. Dia terlahir bodoh, tidak tahu tujuan hidupnya. Oleh karenanya kita lihat, sampai sekarang pun orang-orang yang tidak di bawah bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia sudah dewasa, mungkin dia sudah beruban, tapi masih belum tahu apa tujuan hidupnya. Namun seorang yang ketika dia telah mengenal cahaya Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun masih dini usianya, masih kecil usianya, tapi sudah terarah, dia tahu apa tujuan hidupnya di dunia ini berdasarkan ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia itu sama, tidak dibedakan dari suku bangsa, tidak dibedakan dari warna kulit, tidak dibedakan di mana tempat dia tinggal, zaman di mana dia hidup, tidak ada bedanya, semua sama. Kalau dia manusia, dia jin, tujuan penciptaannya sama. Untuk apa itu? Untuk beribadah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, ini isim jenis yang mencakup seluruh afrodnya, semua manusia tanpa terkecuali. Tujuan utama kenapa dia lahir di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun apakah semua orang yang terlahir, semua manusia yang terlahir, dia langsung tahu tujuan hidupnya untuk ibadahnya? Tidak tahu. Kecuali orang-orang yang diberikan hidayah, diberikan petunjuk oleh Allah. Maka Allah sampaikan, kullukum dhalun illa man hadaituhu. Semua kalian itu adalah orang-orang yang sesat, orang-orang yang bingung, kecuali yang aku berikan hidayah. Fastahduni. Mintalah hidayah itu kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Tayyib. Kita bahas sekarang satu persatu dari keempat perkara yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini. Tayyib. Yang pertama, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua kalian itu adalah orang-orang yang tersesat, orang-orang yang tidak tahu apa-apa, kecuali mereka yang aku berikan hidayah, mereka yang aku berikan petunjuk. Jadi pada asalnya semua manusia hidup di dalam kegelapan, dia tidak mengetahui ke jalan mana dia harus melangkah. Nah, kegelapan itu Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menyingkapnya. Jalan itu Allah subhanahu wa ta'ala yang akan tunjukkan kepada kita. Ketika kita hidup dalam kegelapan, maka mustahil kita bisa mengenal mana, apa namanya, ada warna lain selain hitam dan putih. Ada warna hijau, ada warna merah contoh. Tidak akan bisa dia tahu. Kenapa? Yang dia lihat, terbuka matanya itu hanya hitam, maka dia tidak kenal namanya warna putih, tidak mengenal warna hijau, tidak mengenal warna merah dan lain sebagainya. Kapan seorang itu bisa mengenal ada warna-warna lain selain hitam kegelapan itu? Ketika ada cahaya. Saat ada cahaya yang menyinari, menampakkan benda-benda lain di sekitarnya, barulah dia tahu, oh tidak semua dunia itu adalah hitam. Ada ini benda warnanya putih, ada ini benda warnanya coklat, ada yang warnanya merah dan seterusnya. Bantuan cahaya dari Allah, sehingga dia mengenal perbedaan-perbedaan itu. Nah Allah demikian. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah, sama halnya dengan Allah membukakan cahaya untuk seorang yang berada dalam kegelapan. Dengan hidayah itu, dengan sinar cahaya itu, dia bisa mengerti apa yang ada di sekitarnya. Dia bisa memilih warna, mengetahui warna, dan jalan pun juga jelas. Ini perkara pertama yang harus kita ketahui dan harus kita yakini. Yang kedua, Ketika kita mengerti bahwa tidak ada yang bisa memberikan cahaya dalam kegelapan kita itu kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala tidak kemudian memberikan cahaya itu cuma-cuma. Tidak semua manusia diberikan cahaya tersebut. Benar kan? Hakikat terjadi demikian, terjadi. Tidak semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu? Ada pada kalimat yang terakhir. Fastahduni, ini perintah. Mintalah hidayah kepadaku, ahdikum. Aku akan berikan hidayah itu kepada kalian. Jadi orang-orang yang mereka mendapatkan hidayah untuk bisa melihat mana jalan Allah yang lurus, mana jalan yang berbelok, yang di sana ada syaitan mengajak kepada jalan-jalan belok itu tadi, tidak ada yang bisa mendapatkan cahaya itu kecuali orang yang memohonnya kepada Allah. Orang-orang yang betul-betul meminta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan orang yang kebetulan orang tua saya muslim. Saya jadi seorang muslim. Kebetulan orang tua saya seorang ahli sunnah, saya jadi ahli sunnah. Itu bukan cahaya. Itu baru engkau melihat dari cahaya orang tuamu. Tetapi nanti ada saatnya ketika engkau harus berpisah dengan orang tua. Kapan itu? Pada sin tamyiz. Saat seorang itu mulai baligh. Ketika dia mulai terbebani oleh hukum-hukum syar'i, oleh perintah-perintah syariat. Sudah terputus dia dari orang tuanya. Kalau selama dia masih tifl, masih kecil, masih ghulam, itu masih tanggungan orang tua. Semua perintah-perintah syariat belum wajib untuk anak ini tadi. Engkau sholat juga masih sebagai riyadhah, sebagai latihan. Namun kalau sudah sampai baligh, sudah sampai sin tamyiz, sudah pecah engkau dari orang tuamu. Dosa itu mulai dicatat, pahala itu juga mulai dicatat dengan sendirinya, terpisah dari orang tua. Nah, disinilah nanti yang akan membedakan kapan kita benar-benar mendapatkan hidayah. Sudah terlepas dari cahaya orang tuamu, engkau akan hidup sendiri. Kalau tidak meminta cahaya itu dari Allah Subhanahu wa taala, orang tua bisa sebagai seorang muslim yang lurus, orang tua bisa sebagai seorang ahli sunnah yang lurus, salafi yang lurus, tapi kenapa anaknya kok bisa belok? Jawabannya ketika anak ini mulai pecah, engkau tidak ajarkan bagaimana engkau harus meminta cahaya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami bagi orang tua, kita yang punya anak. Harus kita pahami demikian. Saat mereka masih kecil masih berada pada cahaya kita, tapi nanti saatnya mereka sudah terpisah dari cahaya, ajarkan kepada mereka bagaimana cara mendapatkan cahaya itu. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang diusahakan oleh para anbiya, para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Tidak ada satu nabi pun, tidak ada satu rasul pun yang tidak memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Jadi mereka tidak kemudian, insyaallah saya seorang nabi, anak-anak saya akan jadi anak-anak yang soleh. Demikian, tidak. Saya seorang rasul, insyaallah anak-anak saya akan jadi orang-orang yang soleh. Tidak. Butuh pengajaran itu diberikan oleh para nabi, para rasul kepada anak-anak mereka. Jadi hidayah Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa diwariskan. Itu masing-masing kita yang akan mendapatkannya. Ada di sana Nuh alaihi salatu wassalam. Beliau rasul yang pertama. Rasul yang lama juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak kita ingkari tingginya derajat Nuh alaihi salatu wassalam. Tapi lihat apakah anaknya adalah anak yang soleh. Siapa anaknya beliau? Yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia anak yang soleh? Jawabannya? Jangan ragu. Tidak. Kenapa tidak? Ketika ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nuh di atas perahunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Inna bani min ahli, ya Allah, sesungguhnya anakku itu termasuk bagian dari keluargaku." Lalu Allah menegur Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Qala ya Nuhu innahu laisa min ahli. Wahai Nuh, sesungguhnya putramu itu bukan termasuk bagian dari keluargamu. Innahu amalun ghairu saleh. Kenapa? Karena amalan yang dia lakukan adalah amalan yang bukan amal saleh. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Maka hai Nuh, jangan engkau meminta kepadamu sesuatu yang engkau tidak punya ilmunya. Artinya, kalau dia mati dalam kondisi kafir, jangan pernah memintakan ampun kepada dia. Ini anak Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau khalilullah, beliau kekasih Allah, ketinggian derajatnya kita tidak ingkari. Bagaimana hubungan beliau dengan ayahnya? Apakah ayah Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah orang yang saleh? Jawabannya tidak. Karena Ibrahim alaihi salatu wassalam berlepas diri. Saat ayahnya meninggal, Ibrahim sempat memintakan ampun kepada Allah, namun ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sepantasnya bagi orang-orang yang beriman mereka ayyastaghfiru lil musyrikin, untuk memintakan ampun kepada kaum musyrikin. Ayahnya disebut oleh Allah sebagai seorang musyrik. Walau kanu uli qurba, meskipun mereka itu adalah uli qurba, kerabat dekatnya. Ini peringatan Allah kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, setelah di akhirat Ibrahim melihat ayahnya diubah oleh Allah subhanahu wa ta'ala bentuknya menjadi seekor, maaf, anjing hitam, dilemparkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka. Ibrahim melihat ayahnya demikian, barulah ketika itu Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Allah, inni bari'un mimma tusyrikun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim, siapa lagi? Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau juga diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan pamannya. Kita tidak bahas ayah ibu beliau, banyak perselisihan di sana. Berkaitan dengan pamannya Abu Talib, hubungannya dekat antara Abu Talib dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membantu Islam di awal-awal. Tapi apakah kemudian Abu Talib, dengan begitu dekatnya hubungan dia dengan Rasul terbaik, dengan Nabi terbaik, dengan pemimpin anak-anak Adam, lantas menjadikan Abu Talib adalah seorang yang saleh, seorang yang baik? Jawabannya tidak. Beliau pun masih berusaha ketika Abu Talib menjelang wafatnya, sebagaimana diceritakan oleh Al-Musayyib. Lama hadarat Abu Talibin al-wafatu, ketika menjelang hari meninggalnya atau matinya Abu Talib, di situ Rasulullah SAW datang dan ada dua teman dari Abu Talib. Salah satunya adalah Al-Musayyib, karena beliau yang menceritakan itu sebelum dia masuk Islam. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Beliau selalu meminta kepada pamannya untuk mau mengucapkan dua kalimat syahadah. Supaya apa? Supaya Rasulullah SAW bisa memberikan syafaat dan memberikan kemuliaan, meninggikan derajat Abu Talib di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia tidak mau meninggal dalam kondisi sebagai seorang yang musyrik. Jasa dia terhadap Islam tidak diingkari. Ketika orang lain mencampakkan Nabi alaihi salatu wassalam, Abu Talib yang membela. Bahkan ketika itu Quraisy memboikot Bani Hashim, siapa yang mengurusinya? Abu Talib. Jasanya besar terhadap Islam, tapi karena satu kalimat yang tidak mau dia ucapkan, dan itu adalah salah satu tanda seorang muslim dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, ya dia bukan seorang muslim, dia bukan seorang yang saleh, tetap dia berhak mendapatkan neraka. Hanya saja diringankan siksanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syariat tidak bermain dengan akal, tidak bermain dengan perasaan. Syariat itu bermain dengan dalil. Ada dalil seperti ini menunjukkan sam'an wa ta'atan. Kita mendengar, kita taat. Jadi kalau masalah syariat jangan dimainkan logikanya. Loh begini, loh begitu, loh begini, loh begitu. Syariat tidak bermain logika. Syariat tidak bermain perasaan. Nanti kalau begini, nanti begitu, nanti begini, nanti begitu. Syariat bermain dengan dalil. Maka hidayah Allah subhanahu wa ta'ala ini juga akan diberikan kepada masing-masing manusia, mereka yang jujur meminta hidayah tersebut dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hubungannya engkau dengan orang tuamu, tidak ada hubungannya engkau dengan anakmu, dengan pamanmu, dengan kakekmu, dan yang lain sebagainya. Hidayah itu masing-masing. Maka selalu mintalah hidayah itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah memberikan penerangan kepada jalan kita, lurus menuju Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, Allah ta'ala a'lamu bis-shawab. Kemudian kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kata beliau, semua kalian itu adalah orang yang tersesat. Nih, mana tersesat di dalam apa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di sini mencakup dua perkara. Yang pertama adalah dol yang disebut dengan ta'ih. Dol kesesatan. Ta'ih kalau kita artikan ke bahasa Indonesia juga kesesatan. Tapi makna asli bahasa Arabnya berbeda. Ta'ih adalah orang yang dia sama sekali tidak tahu kebenaran. Jadi sesat dan tidak tahu kebenaran sama sekali. Ibaratnya dia berada dalam kegelapan total, kegelapan. Ini namanya ta'ih. Dan yang kedua adalah dhal bimakna ghawin. Seorang yang sesat adalah orang yang ghawin. Sama-sama kalau diterjemahkan bahasa Indonesia adalah orang yang sesat. Tapi ghawin itu orang yang dia sudah tahu jalan, tapi tidak mau menempuh jalan itu. Dia pilih jalan yang lain. Itu namanya ghawin. Ta'ih tadi nggak tahu, benar-benar tidak tahu jalan. Kalau ghawin dia masih tahu jalan, sudah tahu jalan tapi tidak mau untuk menapaki jalan itu. Ini namanya ghawin. Susah kan diterjemahkan bahasa Indonesia? Sama-sama sesat, tapi beda kondisinya. Nah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, "Fannasu fi dhalal qisman." Manusia dalam masalah sesat itu ada dua jenis. Jenis yang pertama, al-qismul awal, adalah qismun ta'ih, la ya'riful haqqo. Seorang yang disebut dengan ta'ih tadi, yang dia sama sekali tidak mengetahui kebenaran. Banyak contohnya, tapi di sini beliau mencontohkan dengan orang-orang Nasara. Mithlun Nasara fa innan Nasara dhaluna ta'ihuna la ya'rifuna al-haqqa illa ba'da an bu'itha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Nasara itu mereka pada hakikatnya, pada asalnya adalah orang-orang yang dhalun, orang-orang yang tersesat. Ta'ihun, yang tidak tahu kebenaran sama sekali. Illa ba'da an bu'itha an-nabi, kecuali setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana apa yang beliau sebutkan ini? Selalu kita baca setiap sholat. Berapa rakaat dalam satu hari? Sholat wajib berapa rakaat dalam satu hari? 17 rakaat. Selalu kita baca. Apa itu ayatnya? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berikan kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan kepada mereka, dan bukan jalannya orang-orang yang maghdubi 'alaihim, yang Engkau murkai, atau jalannya orang-orang yang sesat. Menurut penafsiran asal dari makna maghdubi 'alaihim adalah Yahudi. Dan penafsiran asal dhallun adalah orang-orang Nasara. Mereka disebut oleh Allah sebagai dhallun, orang-orang yang tersesat. Tapi dhall yang mana? Dhall yang jenis pertama, ta'ih, benar-benar tidak tahu. Mereka beramal tanpa ilmu, karena motivasinya hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka hanya beramal dengan prasangka-prasangkanya saja. Menurut mereka baik seperti ini, diamalkan. Menurut mereka ini adalah perkara yang mendekatkan diri kepada Tuhannya, diamalkan. Sehingga disebut oleh Allah sebagai orang-orang yang dhal, orang-orang yang tersesat, ta'ih. Tetapi ini sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wasallam, sebelum diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tahu. Kenapa mereka tahu? Dan kenapa kita mengklaim mereka tahu? Karena Allah Subhanahu wa taala menuliskan di dalam kitab mereka akan datang seorang nabi yang bernama Ahmad. Ini dalam semua kitab-kitab para nabi dan para rasul itu tertulis bahwa nanti nabi yang terakhir namanya adalah Ahmad, dengan bahasa masing-masing nabi tersebut. Termasuk juga Nasara. Di dalam Injil disebutkan bahwa akan datang nabi terakhir yang hidup di tengah-tengah bangsa Arab. Mereka menanti nabi itu. Ketika diutusnya nabi itu, mereka akan mengikuti nabi tersebut, masuk ke dalam syariat nabi tersebut. Tetapi setelah datangnya, diutusnya Muhammad SAW, bagaimana kondisi orang-orang Nasara ini? Yang mereka masuk ke dalam Islam, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya sesat, mendapatkan hidayah, mendapatkan penerangan dari Allah. Tapi yang lain yang tidak mau mengikuti syariat Muhammad SAW, kemana mereka? Tetap berada dalam kesesatannya, tapi berpindah jenis kesesatan. Kalau tadi yang pertama dia berada dalam dhalun ta'ih, benar-benar buta dari kebenaran, dari cahaya Allah. Setelah diutusnya Nabi SAW dan mereka tahu, tetapi mereka tidak mau mengikuti syariat Muhammad, mereka berpindah pada jenis yang kedua. Istakbaru anhu. Mereka sombong. Mereka congkak tidak mau mengikuti syariat Muhammad. Falam yakun bainahum wa bainal yahud farqun fi annahum alimul haqqa wa lam yattabi'uhu. Oleh karena itu, sekarang setelah meninggalnya Muhammad SAW, tidak ada lagi Nasoro yang disebut dengan ta'ih, yang gelap dari kebenaran. Semua telah tahu syariat Muhammad, semua telah tahu ada yang namanya Islam, ada kaum muslimin, ada Al-Quran, dan ada seorang nabi terakhir yang namanya Muhammad. Tetapi mereka tidak mau mengikutinya. Digolongkanlah mereka sama seperti orang-orang Yahudi, punya ilmu tetapi tidak mau mengamalkan, mengetahui kebenaran tapi tidak mau mengikuti kebenaran itu. Taib, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Mafhum jenis yang pertama. Jenis yang kedua, wa qismun ghawin. Jenis yang kedua adalah orang-orang yang tersesat, dan dia yang disebut dengan ghawin, yaitu orang-orang yang telah mengerti, mengetahui kebenaran di hadapan matanya, terbuka jalan untuk dia, namun ikhtarul ghayya 'anil rusydi ba'da an 'alima birrusyd. Dia lebih memilih untuk sesat, mengambil jalan menyimpang daripada jalan lurus setelah dia tahu jalan yang lurus tadi. Ini namanya ghawin. Orang yang tersesat yang menyimpang. Mithla haula'il yahud. Seperti mereka itu orang-orang Yahudi. Fa innal yahuda 'araful haqqo walakinnahum lam yaqbaluhu bal radduhu. Karena orang-orang Yahudi, mereka tahu kebenaran, mereka lebih punya ilmu. Kalau dibandingkan Nasoro tadi, mereka punya ilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya. Oleh karena itu disifati oleh Allah, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah tadi apa? Maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai. Kenapa dimurkai? Allah berikan ilmu kepada mereka. Yahudi itu keturunan para nabi-nabi semenjak Ibrahim alaihi salatu wasalam, turun ke anaknya. Jadi terus nabi-nabi itu ada di tengah-tengah Bani Israel, mereka dilahirkan penuh dengan ilmu, namun tidak mau mengamalkan ilmu tersebut dan menyembunyikan ilmu itu. Oleh karenanya Allah murka kepada mereka, Allah marah kepada mereka, Allah melaknat mereka. Itu pun terus berlanjut sampai datangnya Muhammad SAW. Yang mengikuti Muhammad selamat, dia mendapatkan hidayah. Tetapi yang tidak, kita tahu kan bagaimana sirahnya Yahudi, bagaimana kisah-kisah Yahudi ini, berapa kali mereka berusaha untuk membunuh Muhammad SAW, berapa kali mereka berusaha untuk meracuni Muhammad SAW, berusaha untuk mencelakai Muhammad SAW. Banyak ceritanya, mulai dari sengaja berencana untuk menjatuhkan batu besar di atas kepala Nabi SAW, Jibril yang memberitakannya kepada Nabi SAW. Kemudian sengaja ketika Madinah dikepung oleh pasukan Ahzab dan kaum muslimin sedang berfokus, mereka berkhianat di belakang. Iya kan? Sengaja juga ada dari Yahudi yang mengutus budak wanitanya menyampaikan makanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanan itu sudah dimasuki racun. Dan bahkan sengaja juga ada yang ingin memenggal kepala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka tahu. Dan kenapa mereka tinggal di Madinah? Tujuannya adalah menanti Nabi yang terakhir. Namun saat Nabi yang terakhir datang, bukan seperti yang mereka harapkan. Nabi yang terakhir datang dari kalangan bangsa Arab, mereka tidak suka. Sudah kadung berbangga, sudah kadung sombong, ternyata Nabi itu bukan berasal dari Bani Israel, putus sudah. Kemudian mereka membangkang dan sombong dengan keilmuannya, sombong dengan keturunannya, sebagai keturunan para nabi-nabi Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memurkai mereka karena mereka tidak mengamalkan ilmu yang ada pada mereka. Tayib. Contoh yang lain selain Yahudi. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kaum Tsamud. Siapa nabinya kaum Tsamud? Siapa nabinya kaum Tsamud? Tsamud adalah satu kaum yang pernah diutus kepadanya nabi dan dia diadab. Yakin? Sekarang siapa nabinya kaum Tsamud? Tafadhal, Firda ngantuk. Jangan bosan ya taklimnya, tanya jawab. Kalau satu arah kan nanti ngantuk. Siapa nabinya kaum Tsamud? Hah? Wa ila Tsamud akhahum shaliha. Dan kepada Tsamud kami utus saudara mereka yang bernama soleh. Ceritanya panjang, silahkan dibuka, banyak. Surat Al-A'raf ada, surat Hud juga ada, dan yang lain-lain. Banyak kisah kaum Tsamud. Tapi kita ambil intinya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Fussilat ayat yang ke-17. Yang hafal nanti disebutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa amma Tsamudu. Lanjutkan. Yang sudah hafal. Fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Adapun kaum Tsamud, kaumnya Saleh alaihi salam, fahadainahum. Kami telah berikan hidayah kepada mereka semua itu, seluruhnya kaum Tsamud. Tapi apa yang dilakukan oleh kaum Tsamud itu ketika mendapatkan ilmu, mendapatkan hidayah dari Allah, fastahabbul 'ama 'alal huda. Mereka lebih suka, mereka lebih bergembira al-'ama, terus berada dalam butaannya, terus berada dalam kegelapannya. Fa akhadathum sa'iqatul 'adzab. Lalu kami hukum mereka, akhadha di sini maknanya adalah azab. Kami azab mereka dengan sa'iqah, suara yang menggelegar, memekakkan telinga, pecah telinga mereka, mati semua menjadi bangkai. Kenapa Allah Subhanahu wa taala apa namanya hukum atau azab mereka? Sudah didatangkan seorang nabi, permintaan mereka sudah aneh-aneh dituruti oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat itu demi satu ayat, demi satu ayat, satu mukjizat demi satu mukjizat sudah datang kepada mereka, tapi tetap tidak mau beriman kepada soleh, terus mencela soleh, terus memusuhi soleh alaihi salatu wassalam. Maka Allah sebutkan fastahabbul 'ama 'alal huda. Mereka itu orang-orang yang buta, orang-orang yang berada dalam kegelapan, tetapi ketika cahaya diberikan kepada mereka, mereka tolak cahaya itu dan lebih memilih terus berada dalam kebutaan, dalam kegelapan. Diazablah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, jenis dhol, jenis kesesatan, kebodohan yang mana ini? Yang kedua, ghawin, orang yang sudah tahu ada hidayah, ada cahaya, tapi dia tidak mau untuk mengikuti cahaya hidayah tersebut. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pun kepada kita, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala saat menjadikan tujuan kita adalah beribadah kepada Allah, namun dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala tidak kemudian memerintahkan kita untuk mencari sendiri jalan hidayah tersebut, mencari sendiri mana cahaya tersebut. Allah ajarkan, Allah berikan ilmunya ini kepada kita. Kita tidak bicara para nabi-nabi sebelumnya, kepada umat Muhammad. Kita lahir di tengah-tengah keluarga muslim, tidak kemudian lantas selamanya kita akan Islam terus, tidak. Ada kewajiban engkau untuk menuntut ilmu syar'i, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya supaya apa? Supaya kita berusaha untuk mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dan Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW ini penuh dengan ilmu. Seandainya semenjak engkau pertama kali bisa memegang pena untuk menulis, engkau tahu ilmu sampai nanti matimu di usia berapapun itu, tidak habis ilmu syariat ini. Ilmu Muhammad SAW ini tidak habis dengan habisnya usia kita. Yakin enggak? Seandainya nanti kita diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala 90 tahun lebih, dan selama 90 tahun itu kita belajar mendalami agama Muhammad SAW, cukupkah usia itu? Dari mulai semenjak kita kenal pena, sudah mulai belajar agama Allah Subhanahu wa taala, sampai usiamu 90 lebih, katakanlah diwafatkan oleh Allah, dan selama hari-harimu itu di dalam usiamu terus belajar agama Allah, akan habis ilmu-ilmu apa namanya ilmunya Muhammad SAW? Tidak habis. Membahas Al-Quran saja tidak akan pernah habis. Hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam juga tidak akan pernah habis. Berapa ribu hadis yang sudah engkau hafal? Berapa ribu hadis yang sudah pernah engkau teliti hukum-hukum yang ada di dalamnya? Sudah berapa ribu? Masih 1, 2, 3? Kurang. Masih 100, 200? Kurang. Yang dibukukan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala saja berapa ribu hadis dalam Sahih Bukhari? Itu belum dalam Adabul Mufrad, belum dalam kitab-kitabnya yang lain. Yang terbukukan dalam kitabnya Muslim berapa hadis? Dalam kitabnya Abu Dawud, dalam kitabnya Nasai, dalam kitabnya Ibnu Majah, dalam kitabnya Al-Imam Ahmad, belum Mustadrak Al-Imam Hakim, belum Jami' Tirmidzi, belum lagi Muwatta Al-Imam Malik. Berapa ratus ribu hadis di dalam kitab-kitab itu? Seandainya satu hari saja katakanlah kita belajar satu hadis dari apa yang ada dalam Sahih Al-Bukhari, berapa tahun butuh selesainya? Kemudian lanjut lagi ke kitab Imam Muslim, lanjut lagi ke kitab Imam berikutnya, terus tidak cukup kan usia kita. Maka ma'asyulah rahimani wa rahimakumullah, belajar itu benar kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, minal mahbarah ilal makbarah. Kewajiban untuk belajar itu tetap ada pada diri kita, minal mahbarah, semenjak engkau pertama kali mengenal pena, ilal makbarah, sampai engkau diantarkan ke dalam liang kubur. Tidak berhenti kewajiban menuntut ilmu. Ini ilmu syariat, ilmu agama Allah, ilmunya Muhammad SAW. Tidak terbatas pada 3 tahun, 2 tahun TA, 6 tahun MTP, kemudian tahfidz 3 tahun, nanti ada idat lugo lagi 3 tahun, setelahnya duat 4 tahun, berarti sudah selesai belajar. Tidak, terus tidak selesai. Ilmu syariat Islam itu hanya 12 tahun, 15 tahun, seterusnya engkau harus belajar. Meskipun juga ketika itu engkau telah bisa menyampaikan ilmu, masih ada kewajiban untuk belajar. Para salaf dahulu, mereka itu bukan orang-orang yang ada masanya, belajar dulu, setelah itu menyampaikan ilmu, tidak pernah belajar, tidak. Ketika mereka sudah berada pada manzilah al-ada, bisa menyampaikan ilmu, dia tetap belajar, terus belajar. Dia punya anak, diajarkan, anaknya bisa mengajarkan ilmu kepada orang lain, dia terus belajar sampai meninggal. Al-Imam Ahmad juga demikian, Syafi'i juga demikian, An-Nawawi rahimahullah juga demikian, Muslim, Ibnu al-Hajjaj juga demikian, dan seterusnya. Jadi tidak ada sejarahnya para ulama salaf dahulu hanya belajar 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun selesai. Mereka terus belajar sampai mati. Kita demikian juga yang mengaku ahli sunnah wal jamaah, mengikuti Rasulullah, mengikuti para sahabat, mengikuti para ulama salaf, contoh mereka tidak pernah lepas dari ilmu. Seandainya engkau lepas dari ilmu, seketika itu juga khawatirkan dirimu akan keluar dari barisan ahli sunnah, dari barisan salafiyin. Karena salafi itu identik dengan ilmu. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini mungkin ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah, bagian pertama apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kalian semua adalah orang-orang yang tersesat, orang-orang yang hidup dalam kegelapan, kecuali yang diberikan hidayah cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk mendapatkan hidayah tersebut, perintah pada 2 kalimat yang terakhir, fastahduni ahdikum, mintalah hidayah itu kepadaku, aku akan berikan hidayah itu kepada kalian. Maka orang yang tidak meminta hidayah kepada Allah dengan kejujurannya, dia yang hanya beribadah ikut-ikutan, dia yang hanya beribadah tergantung bagaimana komunitas dan masyarakatnya, dia adalah orang yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.